استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول تمام كل سوء المأمور إلى حضر سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام الصحابة القرباء والتابعين تبع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى رحم مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كرم طينا البنجري ثم إلى رشيد محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وامهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا اجمعين والى ارواح جميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم الرحمه والمغفره ويعيد علينا وعلى ذريتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى بسلط صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والموضع على جوابنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودار الدائرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang senantiasa datang kepada kita zahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita seumur hidup. Amin Allahumma amin. Pada ini hari kita insya Allah akan menyambungi masalah kewajiban seorang anak terhadap ibu bapaknya. Kalau hari yang dahulunya itu kewajiban laki terhadap bini. Adapun kewajiban bini terhadap laki berhubung di sini hari ini kadada babinian, jadi kita kada membacanya. Jadi nang akan dibaca insya Allah kewajiban seorang anak terhadap ibu bapaknya. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an wa qubu rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yabghanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang tafsirnya insya Allah telah mewajibkan oleh Tuhan engkau yaitu Allah bahwa tidak boleh kamu menyembah kecuali kepadanya saja. Jadi kalau kita mengharap kada boleh nang lain dari Allah diharap. Jangan berharap kepada nang lain dari Allah. Kalau kita menyerahkan sesuatu, jangan kepada yang lain dari Allah. Jadi roja atau mengharap kepada Allah, tawakal atau menyerahkan kepada Allah. Nomor dua, wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu dengan ibu bapa kamu. Apabila sampai salah satu dari keduanya atau kedua-duanya di sisi engkau hai anak oleh ketuhanan, kalau umma tuha atau abah tuha atau keduanya kita menemuninya, maka jangan sekali-kali anak berkata kepada ibu atau bapaknya dengan kata-kata meremehkan seperti ceh. Nah ini kata-kata ceh kada boleh, apalagi lebih daripada itu, apalagi memukul. Wala tanharhuma, jangan kamu mengancam akan keduanya. Jadi kata-kata jangan ada nang menyakitkan beliau, dan jangan ada ancaman terhadap beliau. Apalagi apabila umma atau abah tuha atau garing. Jadi lamunnya abah atau umma itu tuha atau garing, kita nang maharagunya hati-hati. Kata-kata jangan sampai menyakitkan beliau, dan jangan ada mengancam-ancam beliau. Kalau lamun pian kayak ini kasarnya lawan ulun, lamun pian yang kayak ini pangarasannya, ulun kada beelang lagi. Biar serongan situ. Jangan ada ancaman-ancaman atau memadahkan dasar orang mengalilup. Kada boleh. Hendaklah anak berkata kepada dua ibu bapanya, ini umum, sama ada ibu bapa nang tuha atau ibu bapa nang seha, nang anum, nang garing, sama. Hendaklah, artinya wajib si anak itu berkata kepada ibu bapanya dengan kata-kata yang elok. Qawlan karima ay hasanan jamilan layyinan qalilan. Tafsirnya, berkatalah kepada ibu bapa dengan perkataan pertama, kata-katanya bagus. Dua, lembut. Tiga, jangan panjang. Sedikit saja. Jadi dihitung-hitung dulu mendak bapandar dan umalun abadu disingkatkan. Dan nang cagar disampaikan, nang mahimungakan, nang menggembirakan. Jangan sampai umah abah mendengar berita nang sedikit ini atau sekilas empo ini, nang umah itu lalu sakit hati. Artinya jangan menyampaikan kata-kata mangsidin jadi pikiran. Ya mudah-mudahanlah kalau kita pernah nang kaya itu Allah ampuni. Dan mudah-mudahan kita jangan lagi mengulang. Satu kata nang menyakitkan hati umma bapak itu dilarang keras. Pertama, kata-katanya bagus. Dua, lembut. Jadi tiga sedikit. apabila kata-katanya bagus dan sedikit cara penyampaiannya kasar, maka itu masih menyalahi perintah Allah qaulan karima. Jadi maksud qaulan karima jamilan layyinan qalilan. Pertama, kata-katanya elok, menyenangkan hati. Dua, lembut, jangan kasar. Tiga, jangan panjang, singkat saja. Dan jangan menyambat nama beliau. Bah macam apa? Wa qul ya abah wa ya ummah. Ma bah kayak itu tah. Engka itu tah. Ma bah min fa. Ngaran sidin ada. Jangan menyambat ngaran sidin. Yang kurang bahari takut-takut dan menyambat ngaran abah. Belajar tajwid. Ini kawal ulun waktu belajar tajwid di sekolah. Bicara bacaan kan ada yang panjang ngarannya mat. Jadi guru ni menakuni mat ada berapa sekian bujur. Pertama mat napa wajib. Muttasil. Yang kedua mat napa jais bujur. Yang ketiga mat napa tobi'i. Mengapa lagi lalu inya mandak bah mandak menangis takuni guru kenapa mandam menangis ada nang membedakan anu guru yang jarang jadinya menangis kalau mun inya menyambat sambungannya itu tak sambat ngaran abahnya karena abahnya lazim jadi lamun mat lazim maka lazim ngaran kuitan itu. Itu. Adapun maksud daripada abah atau umma atau keduanya Tuhan nang di Quran tadi Al-Kibarah tafsirnya. Nah, itu tafsirnya lah. Lamun terjemah Al-Kibara itu tuha, tua. Itu terjemah lain pada tafsir. Nah tafsirnya Iza balagha indaka minal kibari ma yabulani. Apabila sampai ibu bapak di sisi engkau dari umur tuhanya sehingga bakamih kada tahu rasa lagi ia mengaliluk bahasa kita fala tatakadzar huma wala takullahuma uf hatta tumita anhuma albaula kama kana yumitani anta sagira. Apabila menemuni umma lawan abah tadi bahera bakamih nang maharagunya kita. Nah itu. Lalu di sini ada pertanyaan hati ulun nandai kata pang umma lawan abah tuha kita ada aja duit dan kita gagah aja. Lalu misalnya umma lawan abah itu dikirim makan ke satu tempat nang spesial maharagu urang tuha. Nah itu. Nah pangarannya compo kah? Nah panti compo. Kalau di sini indah di sisi engkau, artinya bawa ke rumah kita. Min itu lah. Jangan orang maharagunya. Cuma maklumlah sudah bakamih baheran ini kada merasa nah nang dijaga muntung. jangan ada muntung kasar lawan ibu bapak. Dan jangan sampai merasa cici atas adanya kami dan rahi umma dan abah itu. Jangan merasa cici, bahasa Banjarnya cici kalau ada. Hanya hendaklah kamu buangi aja kekotoran umma dan abah itu tadi. Jangan ada kata-kata nang menyakitkan hati. Buangi kamihnya, buangi tahinya. Ingatakan dahulu waktu kecil kami dan tahi ikam siapa nang para barasi. Wahdul lahuma jana abdul minar rahmah. Ay alin janibaka lahuma wakhdu' minar rahma isyafaqah. Lembutkanlah dua lembungmu untuk dua ibu bapamu. Biasa kalau orang baharaguan itulah takawiyuh lah. Berapa kanan kena berapa kiri. Namun berapa kanan, berapa kiri, guringlah. Kadang. Jadi maksudnya ini kalau menemuni umma atau abah itu garing. Jangan si anak ini nyaman-nyaman mengaruh guring. Haragu abah, haragu umma. Ini surga bagi si anak. Wahdah minar rahmah isyafaqah. Hendaklah ikam merendah diri kepada ibu bapa kamu yang sudah tua kaya ini sama-sama karena maras dan kasihan. Dari maras kasihan kepada umma dan abah, lalu kita mau membantu dan mau menolong merawat lawan beliau. Dan jangan lupa rancak-rancak berdoa wa qur rabbihuma kama rabbayani shaghira. Bacalah ya Allah Tuhanku, kasihanilah ibu bapakku karena ini kama lamun terjemah adalah seperti itu terjemah. Kalau tafsir karena, jadi beda antara terjemah dengan tafsir. Karena keduanya sudah maha ragu akan ulun di waktu ulun masih kecil. Ai idza kana muslima ini, tapi jangan salah. Nang kita doakan mendapat rahmat ini adalah apabila ibu bapak kita beragama Islam. Itu ada batas. Tapi kalau beliau bukan agama Islam, doanya ya Allah berilah hidayah ibu bapakku, itu hidayah. Apabila dapat hidayah, mau membaca dua kalimat syahadat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ayyastaghfiru lil-musyrikin. Kada boleh walaupun nabi, apalagi orang beriman biasa, bahwa memintakan kepada Allah keampunan untuk orang-orang musyrik termasuk ibu bapak. Kemudian sambungan ayat yang di atas tadi, sesudah kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Bermula Allah Tuhan kamu sangat mengetahui isi hati kamu. Ini kata-kata a'lamu, rabbukum a'lamu. Tuhan kamu nang sangat mengetahui. Artinya lain dari Tuhan kada mengetahui. Atau mengetahui juga, tapi kada seperti Tuhan. Oleh sebab itu jangan percaya kepada pengetahuan kita. Nang kita percayai pengetahuan Allah. Apabila kita percaya lawan pengetahuan kita, timbul mensekutukan diri dengan Allah, satu. Dua, timbul ujub. Tiga, timbul takabur. Nah, bahayanya banyak nih. Berhubung di sini a'lamu bima fi nufusikum, Tuhan lebih mengetahui isi hati kamu. Hubungan ayat ini asalnya masalah anak dengan kuitan. Jadi tafsirnya di sini min birril walidain wa uquqihim wa min birril walidain wa uquqihim. Apa yang ada di hati anak, baik hatinya tadi bakti lawan umma lawan abah, atau hatinya itu durhaka. Hati benar aja nih, ada bakti atau hati durhaka. Itu Tuhan mengetahuinya. Apa maksud mengetahui? Tuhan membalas. Jadi Tuhan mengetahui, pertama supaya kita jangan percaya lawan pengetahuan kita. Nah, apalagi merasa seorang mengetahui segala sesuatu, maknanya. Nomor dua, Tuhan mengetahui isi hati kamu yang ada di dalamnya bakti lawan Tuhan atau ada. Jadi kita berhati-hati. Apabila ada di hati bakti, Tuhan akan membalas. Apa balasan orang bakti? Akan datang hadisnya. Apa balasan orang durhaka? Akan datang insyaallah keterangannya. Yang penting kita ketahui dulu pada ini waktu, bahwasanya setiap yang di hati kita akan dibalas Allah, baik bakti lawan ibu bapak atau durhaka. Kalau kita nih dua, ada anggota luar muha misalnya, ada anggota dalam hati, bisa aja mukanya mesam lawan umma lawan abah, hatinya muar, bisa. Ada juga nang memang dari hati, mesamnya lawan umma tuh dari hati, senyum lawan umma tuh dari hati, ada. Tuhan tahu, Tuhan akan membalas itu. Nang lain di luar, lain di dalam, atau bujur di luar lawan di dalam, tuh Tuhan membalasnya. Lalu pertanyaan, bagaimana orang nang durhaka lawan ibu bapak? Wa uququhuma wa ata wa uquqihima. Sambungan ayat, in takunu salihin fa innahu kana al-awwabina ghafura. In takunu salihin, seandainya anak-anak itu soleh. Apa maknanya? Ay abroran muti'in ma'ada taksirin kala minkum fil qiyam bima lazimakum min haqqil walidain wa ghairi. Jikalau kamu menjadi orang baik yang dahulunya kurang baik, sekarang berubah menjadi baik. Untuk jelasnya, yang dahulu belum tahu cara-cara bakti lawan ibu bapak, lalu durhaka. Sekarang sudah tahu, oh begini caranya bakti lawan ibu bapak, lalu melaksanakan yang sekarang. Berubah menjadi baik. Maka Allah Ta'ala bagi orang-orang yang meninggalkan yang jahat, ditutup dengan yang baik. Ghafuran Allah Ta'ala sangat mengampuni. Apa artinya sangat mengampuni? Tidak ada bekas dosa itu lagi. Bekasnya aja tidak ada lagi. Apalagi bendanya. Nah, semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk berbuat bakti luar dalam kepada ibu bapak kita. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah amalan-amalan yang paling dicinta oleh Allah Ta'ala? Nabi menjawab, sumbah yang di dalam waktunya. Kemudian bertanya lagi sahabat ini, limbah itu apa? Dijawab Rasulullah, bakti kepada dua ibu bapak. Kemudian apa? Dijawab Rasulullah, berjuang di jalan ridhonya Allah. Jadi orang beribadah, sembahyang, baca Quran, apa itu termasuk berjuang fisabilillah. Bukan berjuang fisabilillah ini yang perang antara kafir musyrikan lain. Ibadah untuk menuntut ilmu sebagainya itu zamannya berjuang pada jalan Allah juga. Cuma derajatnya dikebelakangkan daripada bakti kepada dua ibu dan bapak. Coba bandingkan, bayangkan, bandingkan. Kalau sudah ibadah-ibadah, sembahyang itu lebih dahulu bakti lawan ibu bapak, baru ibadah. Jadi kalau kita itu ibu bapak dikebelakangkan, ibadah yang diutamakan, nah sudah salah. Salah. Susunan hadisnya nang kaya itu tadi. Sumbahyang di dalam waktu. Jangan mengobok. Kemudian bakti lawan ibu bapak hanya berjuang fisabilillah. Jadi kalau waktu sumbahyang itu lawas, kalau maghrib lawan isya antaranya sejam. Haragu umah, haragu abah dulu. Tinggal lagi seperempat jam hanya sembahyang maghrib kan sampai saja 5 menit. Nah itu. Tuntungkan dulu umah di haraku. Inilah menempatkan sendirian laki-laki. Kalau laki-laki itu anak dua bagilir. Bagilir memang kayak orang babini dua juga sama. Giliran ini dua malam, ini dua malam. Nah, kada bisa anak laki-laki dua. Nang sikong maharagu, nang sikong beranai. Itu berdosa, nang beranai itu. Sama-sama maharagu. Lamun anak bang, laki-laki seikungannya pas nang sikong itu ang tugasnya sudah. Lamun nang seikung ini pang hendak mati juga, garing juga. Nah, hanyar berpindah kepada sapupu. Nah, sapupu laki-laki itu nang wajib maharagu angahnya, maharagu marinanya. Sebab anak sirin agaknya tapi garing juga. Jadi lamun si sapupu ini kada maharagu angah, kada maharagu marina, berdosainya. Apa ngada aja anak sirin juga? Anak sirin garing juga. Nah lamun kita kesalah karena kada tahu, lalu sekarang kita ampih nang kaitu. Nah Tuhan maampuni seluruhnya, bakasnya kada lagi dosa itu. Lamun anak bang bini-bini, nang laki-laki tadi garing, nang bini-bini ada. Tapi seikungannya anak bini-bini. Nah, malam siang paling dua hari dua malam. Garing pulang, inya. Kemana pulang? Nah, ini sepupu-sepupu. Nang diwajibkan mama bantu. Wa ta'awanu. Ala bil birri wa taqwa Qur'an. Kalau sepupunya kada mau menulungi, lawan dang sanak sepupu ini nang bisa bagaringan di rumahnya, dibiarkannya serongan maharago. Tabalik garing nang maharago, kadang-kadang nang maharago tadahulu innalillah. Karena diporsir, kadada keluarga lain yang menulungi, maka dosa bagi sepupu-sepupu yang lain. Jadi kita pembicaraan nang wahini akan datang insya Allah masalah ya kewajiban lawan bini, kewajiban lawan laki, kewajiban lawan ibu bapa, kena kewajiban lawan anak, itu kena kewajiban lawan kula warga dan seterusnya ini insya Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesudah dapat izin dari Nabi lalu bertakon, "Ya Rasulullah, siapakah yang lebih ulun utama akan manusia yang udun karubuti?" Ulun ni hendak berkawan-kawan. Nang paling utama ulun karubuti, tahukah karubuti? Ulun kumpul itu siapa? Dijawab Rasulullah SAW, nang paling bagus ikam karubuti, uma ikam. Jadi kita mendengar surah kisahnya. Lalu sahabat bertanya, limbah itu siapa? Nabi jawab, uma ikam. Limbah itu siapa? Uma ikam. Tiga kali. Limbah itu siapa ya Rasulullah? Abah ikam. Jadi tiga kali uma. Nang keempat hanya abah. Ya mudah-mudahan kita dapat taufik. Nah, apa balasan Allah bagi orang nang dari hati ke anggota luar bakti dan ibu bapa? Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi akhrihi falyasil rahimah." Barang siapa menghendaki mencintai bahwa disugihakan hidupnya, dipanjangkan umurnya, diundur waktu kematiannya, maka hendaklah ia menghubungi rahimnya. Berkenaan dengan rahim di sini ibu dan bapak. Jadi balasan Allah lawan orang yang bakti kepada ibu bapaknya dari hati nurani sampai anggota luar itu subuh dan umur panjang. Namun dihitung secara medis sudah habis umurnya, tapi kenapa jadi masih bisa bertahan? Kalau dihitung secara akal kada mungkin yang kayak ini duit datangan, ini galabawan datang duit. Berkat Allah membalas akan bantuan Tuhan juga lawan seorang anak nang lillahi ta'ala bakti lawan ibu bapaknya. Karena anak kada bisa bakti lawan ibu bapak dengan ikhlas tanpa taufik hidayah Allah, matinya kata-katanya Allah membalas akan bantuan Allah juga terhadap seorang anak tadi. Dibantu Allah untuk bakti, dibalas pulang dengan apa, asugih dan panjang umur. Nah, di dalam ilmu alat itu ada mafhum mukhalafah. Ada yang mengatakan mantuk mafhum. Kalau hadis ini menyatakan tadi amalan sugih dan panjang umur, yaitu bakti lawan ibu bapa dan menghubungi keluarga. Nah, babalikannya amalan susah dan amalan handap umur, yaitu kada menghubungi kulawan, kada bakti lawan ibu bapa. Tuhan kuasa merubah tulisan umurnya 100, diubah menjadi salawi aja mati. Tuhan bisa mengubah tulisan rezekinya 1 juta, diubah jadi sejampal aja. Itu balasan bagi orang nang durhaka lawan ibu bapa. Lalu masalah umur bertambah, ada pertanyaan, jawabannya 2. 1, memang umurnya yang ditambah. 2, umurnya tetap menurut tulisan, tapi sesudah inya mati ditulis Tuhan seperti masih hidup ibadah-ibadahnya. Jadi umpama orang membaca Quran sahajus sehari, lalu inya bakti lawan kuitan tuan umah abah mati, ditulis sampai hari kiamat saban harinya tuh membaca Quran sajus. Umpama sajus, demikian ibadah lain. Ada yang mengatakan yuzadu fi umrih, ada yang mengatakan yuktaba thawabuhu ba'da mautih. Adapun arti berkat umur, yaitu Allah menolong seseorang hamba untuk mengisi waktu-waktunya dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah banyak, bukan hanya Quran aja, bukan banyak ibadah. Pokoknya orang ini kada ada waktu nang terbuang itu, ada aja isinya waktu itu dengan ibadah. Lalu ada pertanyaan, umpama kita terpisah rumah lawan umah lawan abah. Sekarang abah lawan umah sibuk gawian sidin jua, kada menjanguki ka rumah kita, padahal cucu sidin ada di rumah kita. Ini umpama. Macam apa? Nabi menjawabkan, laisal wasil bil mukafi walakinil wasil allati idza qata'at rahimahu wasalaha. Nah, bukan orang nang menghubungi ibu bapa atau keluarga lain itu karena membalas. Artinya umah hilang ke rumah kita, lalu kita balas hilang ke rumah kita, itu bukan bakti. Nengaran bakti itu umah lawan abah tuh kada mahilangi kita, kita nang mahilangi kaya sidin. Adapun ada lagi hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya rahim, kan kita dari rahim umar, itu bergantung di aras sambil berkata, siapa menghubungi aku, ya tadi si anak menghubungi ibu bapak, niscaya mewasilkan oleh Allah akan dia. Kan kata-kata wasil itu sampai kepada Allah, maksudnya itu mengenal Allah. Mengenal Allah itu macam-macam, ada yang mengenal akan perbuatannya, ada yang mengenal sifatnya, ada yang mengenal namanya, ada yang mengenal zatnya, sampai kepada Allah. Jadi ujarnya rahim, siapa menghubungi akan aku, misalnya di sini menghubungi umah abah, niscaya Allah mewasilkan orang itu kepadanya. Jadi amalan wasil kepada Allah menghubungi ibu bapak. Barang siapa memutuskan aku, ujar Rahim, maka niscaya melepas, memutus akan dia oleh Allah. Jadi kita ini apabila bisi uma, bisi abah, kalau bisa jangan kada sarumah. Kalau bisa jangan kada sarumah. Lawan uma, lawan abah, kalau bisa. Tapi insya Allah, namun diusahai kawaja. Jangan terpisah lawan uma, jangan terpisah lawan abah. Kada gampang. Si uma lawan abah apabila terpisah anak itu sakit hati. Lalu si anak ini karena umanya abahnya tuhaka ngalih diurus atau apakah lalu ditinggalkannya umanya, ditinggalkannya abahnya, batisnya itu berdosa. Kada maha ragu lawan kuitan. Memang biasa kalau orang tua itu kan anu ganjil, jadi orang-orangnya yang tahan bakal rubut. Lalu meninggalkan orang tua, batisnya sebuah dosa. Aiko atihima wal ihsan ilaihima. Maksudnya meninggalkan umma lawan abah, kada taat lawan umma lawan abah, itu maksudnya sebuting. Nang kedua maksudnya di sini meninggalkan berbuat baik lawan umma lawan abah. Termasuk berbuat baik tadi kita itu bekerubut lawan sidin sampai sidin mati. Lamun kita babini pang berjanji bajulu aku hendak kawin lu helon ikam, tapi ikam selama umaku abahku ada kita berkerubutan aja. Lamun ikam mau aku kawin, mun ikam kada mau kalahin aku mencari pula lonang mau. Lamun bisa napa itu diakalani, artinya diusahai itu. Lamun mes memang kada kawa jua tapi sah rumah jua. Nah anu ya dirancak ya menjanguki lawan umma lawan abah mentuh. Nang penting isinya itu baik bakarubut maupun meelangi, nang penting itu hati umma hati abah senang itu ridho. Pabila senang dan ridho hati umma abah itu jelas. Ujar hadis Nabi, hendak mengetahui Allah ridho kepada hambanya, umanya kalau abahnya ridho. Nang penting itu hati uma, hati abah senang. Itu ridho. Pabila senang dan ridho hati uma abah, itu jelas. Ujar hadis Nabi, hendak mengetahui Allah ridho kepada hambanya, umanya kalau abahnya ridho. Penting itu hati umma, hati abah senang. Itu ridho. Pabila senang dan ridho hati umma abah itu jelas. Ujar hadis Nabi, hendak mengetahui Allah ridho kepada hambanya, umanya kalau abahnya ridho. Apabila umma lawan abah ridho, yakin sudah menurut hadis itu bahwa Allah ridho. Apabila umma lawan abah sakit hati, berarti Tuhan marah lawan manusia itu. Nang penting isinya itu baik bakarubut maupun meelangi, nang penting itu hati umma hati abah senang. Itu ridho. Apabila senang dan ridho hati umma abah itu jelas. Ujar hadis Nabi, hendak mengetahui Allah ridho kepada hambanya, umanya kalau abahnya ridho. Apabila umma lawan abah ridho, yakin sudah menurut hadis itu bahwa Allah ridho. Apabila Uma lawan Abah sakit hati, berarti Tuhan marah lawan manusia itu. Lamun si Jintang sudah mati dalam kubur, nah diralancaki kita bersodakoh, baik duit maupun apa aja nang amal-amal kebaikan, lalu kita meminta kepada Allah ulahkan pahala. Seperti nang pian membari ulun, kirimakan lawan arwah Uma dan arwah Abah ulun. Diwalancaki. Lamun bini kita membari, mungkin sebulan sekali kalau lah membari bini tah duit umpama. Lamun misalnya lawan arwah Abah, arwah Uma, setahun sekali mahauli. Anu apian aja mikirakan apa? Rasanya terasa patut tajaka lawan Uma, lawan Abah setahun sekali. Lawan urang halap yaitu bini sebulan sekali. Pian aja nang memikirakannya. Kacintaan lawan urang halap tah, lawan kacintaan lawan darah daging sorong, pian aja mikirakeun. Maka apabila urang durhaka lawan ibu bapak, di dalam hadis disebutkan tidak ada dosa yang segera dibalas di dunia jua sebelum balasan kena di akhirat pulang, selain dari satu dosa, yaitu durhaka lawan ibu bapak. Jadi kita itu siang malam itu melihati Muha Uman itu, nah Muha Abah dilihati siang malam. Mesam kah sidin, mandam kah, atau merangut kah? Alhamdulillah, di langgar kita sini, setiap hari Minggu, hari Kamis, hanya Raja mulai mengirimi tahlil, yasin, salawat kepada semua guru kita dan ibu bapak kita, dan pula warga kita, jiran kita, dan seluruh saudara-saudara yang seagama Islam. Jadi nikmat Tuhan dilanggar kita ini, lamun kita mau berpikir, bersyukur, luar biasa. Satu kali la ilaha illallah dibaca orang 1000, kali 10 ribu. Kemudian pahalanya la ilaha illallah putingnya Muhammad Rasulullah diampuni dosa 24 jam, ditutup pintu neraka, diampuni dosa 7 anggota, lalu dibariakan lawan arwah Uma, arwah Abah, arwah guru, jiran, ulah warga, muslimin muslimat, luar biasa sosialnya. Gawiannya kada lawas, paling seperempat jam. Apalagi orangnya lebih pada 1000. Jadi nikmat Tuhan harus kita ketahui. Apa nikmatnya ini jadi bertahlil ini sebenarnya minggu ini 2 kali. Jadi didoakan, doa arwah dibaca, hikmatnya apa? Di antaranya ya ini. Mauntungkan diri sorong, guru sorong, ibu bapak, semua keluarga, jiran tetangga, dan semua saudara seagama. Itulah amalan ini datuk kita nang tua-tua bahari, ngarannya ba arwah, ba tahlil. Di antaranya berbuat baik kepada ibu bapa lagi, yaitu wa mandarika al-infaq. memberi bantuan harta. Abah Uma dikirimi duit. Selain daripada dikorubuti selama silin hidup. Atau tadi kada takorubut, cuma sorong mehelangi saban hari. Mehelangi. Nang perlunya dilihat tadi, merangut kasidin, mandam kasidin lawan aku, tatawa kasidin, itu dah. Nang dicari ini sidin itu imong, apabila sidin imong, alhamdulillah, apabila sidin mandam, laka-laka sujud, cium tangan sidin, minta ampun. Apalagi sidin menyambur, anak siapa ini di sidin? Haro disambur sidin. Artinya saharik ta umata, saharik ta abata. Orang yang durhaka lawan ibu bapanya di akhirat, baunya surga kada mencium. Sedangkan bau surga dicium perjalanan 500 tahun. 500 tahun lagi hanya sampai ke surga, baunya sudah keciuman di hidung. Urang nang durhaka lawan ibu bapa kada mencium baunya, lamun baunya kada mencium, kada ada harapan masuk ke dalam surga. Jadi atas ridho ibu dan bapa. Bekenaan masalah hadis. Bermula abah nyawa tiga. Pertama abah nang melahirkan. Dua abah nang mengawinakan anaknya nang bini-bini lawan nyawa mintu bapak. Tiga abah nang melajari. Maka nang melajari afdal. Jangan kita salah paham di sini. Lamun kita salah memaham, kita ini meninggalkan mintuha, tinggalkan abah. Lalu lawan peguruan aja, salah nih itu, salah. Nah itu, gurunya pulang lamun kada memecahkan hadis ini, menyatakan salah juga. Nah, hadis lain untuk menjelaskan nang ini. Ujar Rasulullah SAW, waktu sahabat datang. Ya Rasulullah, ujar sahabat. Ulun minta izin lawan pian hendak berperang sabil. Nabi Muhammad menjawab, ahayun walidak, ibu bapaknya wahidu pajak lagi. Kala na'am, inggih pun, ujar Nabi, fafihi ma fajahid. Lamun hendak nyawa umpat peran, harus izin ibu dan bapaknya wah. Bukan izin unda. Jadi kalau kita taat lawan guru, guru menyuruh kita taat lawan ibu bapak. Minta taat. Kada lamun kita taat lawan guru, tapi kuitan ditinggalkan, itu kada taat ngarannya lawan guru. Apalagi gurunya mintu nyawa lawan unda aja, jangan digaduh lagi rumah bapak nyawa, magim ya guru napa itu. Nah, tadilah itu lagi hidup tadi kita. Nah, lamun sudah sirin mati, banyak-banyak kita itu beramal kebaikan, berdoa lawan Tuhan, ulahkan pahala seperti nang pian barya lawan ulun untuk uma bapak ulun. Amal kebaikan itu barang aja membari orang duit ke mengongkosi orang kah, atau memodali orang kah, atau memberi makan orang kah, memberi pakaian kan orang barangnya. Niatakan pahalanya gasan arwah abah, arwah uma. Mentuan guru telah melajari orang, pahalanya gasan uma, gasan abah. Saban hari melajari orang. Jadi umanya lawan abahnya dikubur itu aut darah, nah, mendapat cahaya. Nah, gara-gara anaknya melajari orang, lillahi ta'ala. Atau memberi makan orang hari-hari. Niatnya gasan arwah abah, uma nang dikubur itu kata lagi. lalu garing kena. Kalau kau lagi majar, kasihan nang dalam kubur itu tak. Menunggu lawan kiriman. Matinya lamun orang tak ingat lawan arwah guru, ingat arwah umanya. Asal masih kawa bapander lagi, inya kada ampih baca kita. Rasa durhaka lawan arwah guru, arwah uma, arwah abah. Sidin menunggu-nunggu di dalam kubur. Mal mayyit fil qabri illa kal gharij fil muwat. Tidak ada mayat di kubur kecuali seperti orang nang lamas di lautan, maha jatakan bantuan dari orang nang masih di atas. Wal i'fafu, di antara membuat baik lawan abah lagi, yaitu kita itu menceriakan ayyuhayyi alil abi mustamti'an bil halilah wa yamunaha, bahwa kita menceriakan abah kita bini nang hanyar dan kita nang mengongkosinya lawan umat diri. Jangan abah nak kawin di tengah tik. Jangan mandam. Ini muncul umat tak mati, abah nang cungkong lagi. Cariakan sidin bini nang hanyar pulang. Seorang mongkosi nang kaya itu nang aran buat berbaik lawan puitan. Kada lamun jadi teroris. Ada pertanyaan lagi, bagaimana umpama abah atau uma mati? Jawabannya, hadisnya kada ulun bacakan maksudnya ya. Ada kadang sanak uma, ada kadang sanak abah. Lamunnya ada, kasitu gantinya. Jadi harus apa nang dipander dang sanak uma, apa nang dipander dang sanak abah. Kasitu. Apabila ujar Marina ini, ya sudah. Apalagi Mama Rina ini, amun sidin mati, kita nang mewaris harta sidin. Ini kalau Mama Rina ada bisa kemanakan-kemanakan nang mawaris itu kemanakan anak dan sanak laki-laki entah minto. Yang merinanya nih kada bisi anak ada harta mati minto. Jadi sapu apa ngarannya ta? Kemanakan ya lah, kemanakan dari dang sanak laki-laki. Itu sangat wajib inya itu bakti lawan marinanya. Lamun nang kemanakan dari jihad babinian nang bebakti, kemanakan dari jihad dang sanak anu anang lalakian nang kada kapi heran-heran, ini itu nang dari lalakian nang berdosa. Minito. Macam apa pulang jawaban anu jawabannya apabila ada masalah mati uma lawan abah. Ya kah? Nah, marina kada ada jua di mapa pulang. Nah, itu pertama nya ada Rasulullah ditakuni orang. Amun abah uma ulun mati macam apa cara ulun bakti? Ujar Nabi. Pertama ikam mendoakan kepada ibu bapamu dan memintakan ampun kepada Allah untuk ibu bapamu dan meluluskan akan wasiat-wasiat beliau sewaktu hidup. Misalnya ujar beliau kirimi unda Quran, atau ujar beliau sumbahyang 2 rakaat saban malam Jumat hadiahkan non unda. Itu dilulusakan itu pesan-pesan arwah itu lawan kita. Nang kedua, berbuat baik lawan kawal umat dan kawal abah. Kawal arwah umat, kawal arwah abah. Itu berbuat baik. Ya, membantu duit kah, munnya ada bisi duit. Mailang kah, lamun kada ojor. Mintut, lawan kawal arwah abah, arwah umat. Sudah umalon abah mati, kita gantinya. Kemudian mengenai durhaka lawan ibu bapak, Rasulullah bersabda, dosa besar yang paling besar pertama menyekutukan Allah, dua durhaka dengan ibu bapak, luar biasa. Sesudah menyekutukan Allah, nomor duanya durhaka dengan dua ibu bapak. Nomor tiga membunuh. Membunuh nomor tiga, padahal ganas bana membunuh. Derajatnya nomor tiga, durhaka dengan ibu bapak nomor dua. Nomor satu menyekutukan Allah. Oleh sebab itu kepada orang yang dianugerahi akan harta, jangan mengaku saurang bisi harta yaitu sugih. Dianugerahi ilmu, jangan mengaku saurang alim. Dianugerahi pangkat, jangan mengaku saurang bersifat kuasa. Perasaan-perasaan di hati itu adalah syirik di dalam hati. Itu dosa yang paling ganas. Nomor dua, durhaka lawan ibu bapa. Nomor tiga, membunuh. Nomor empat, sumpah palsu. Kemudian, jangan menyumpahi abah urang dan umah urang. Karena apabila menyumpahi abah dan umah urang, urang membalas nyumpahi ke abah sorong umah sorong. Lalu hasilnya kita menyumpahi umah bapak ngarannya. Rasulullah SAW bersabda, la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qatibun rahim. Rahmat Allah kada turun ka satu golongan. Kalau golongan tu urangnya banyak tah. Banyak urangnya tah. Kada turun rahmat kepada satu golongan kalau ada satu urang nang kada bagus lawan kulawarga. Nah, hubungannya di sini urang nang durhaka lawan ibu bapak. Ada bekumpul orang banyak, habis semuanya anang di situ, kada dapat rahmat, gara-gara inya ada di situ. Ujar Nabi, luar biasa, luar biasa. Mudahan kita diberi Tuhan keampunan dan diberi Tuhan taufik. Inya masih ada kesempatan untuk kita menutup nang jahat dengan kebaikan, masih ada kesempatan. Sabda Nabi SAW lagi, bermula ridhonya Allah mudah diketahui apabila ibu atau bapa ridho, itu sudah jelas bahwa Allah ridho kepada kita. Jadi apabila ibu senang, abah senang, jelas itu Allah senang sedalam kita. Kalau kita anak mengatakan ridho Allah berdapat Tuhannya kada kawa. Hadis Nabi madzakkar Allah mengandak ridhonya di dalam ridho ibu bapak. Jadi anak yang diridhoi ibu bapaknya, itulah anak yang diridhoi oleh Allah. Oleh sebab itu berusaha kita berikhtiar supaya ibu bapak ridho, supaya kita mendapat ridhonya Allah. Adapun murka Allah di dalam murka ibu dan bapak. Jadi kalau ibu bapak murka, itu berarti Tuhan murka. Sabda Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang durhaka lawan ibu bapak. Nomor dua, tidak masuk surga orang yang menyambat-nyambat bantuannya. Kalau kita membantu orang apakah-apakah, jangan dikuyak-kuyak. Apabila tak kuyak, habis kada masuk surga. Ya, kada boleh kita menguyak bantuan kita itu, kada boleh. Sebab hakikatnya kita kada kawa membantu. Allah yang membantu. Nah, ini menjaga muntung lah pulang lah. Tak kuyak-kuyak bantuan. Dan kada masuk surga yang ketiga, yaitu orang nang kada bataubat dari minuman-minuman keras. Nang keempat, tada masuk surga orang nang percaya dengan seher. Kalau sekarang namanya ilmu hitam. Jadi jangan percaya dengan dukun. Ada seorang pemuda di zaman Rasulullah SAW, garing. Lalu garingnya itu bertambah parah. Lalu orang malajari baca la ilaha illallah, maka muntungnya kada membaca. Lalu beberapa kali kada membaca juga. Sudah dilajari kada membaca. Ada seseorang datang ke Rasulullah SAW, maha barakan, bahwa si anu masih muda, sakit, dilajari zikir, kada membaca. Rasulullah SAW lalu bertanya kepada yang datang, adakah ibu bapaknya? Dijawab, abahnya sudah mati, umanya tuha. Rasulullah SAW mengirim utusan kepada umanya nang tuha, supaya datang ke hadapan Nabi. Nah, jadi Nabi ini haur. Jadi umanya nang Tuhan itu, pada Tuhan umanya, disuruh umanya nang datang. Mun kan anaknya tadi sudah sakarat maut, umanya disuruh datang ke Nabi, datang umanya. Ujar Nabi, aku mendengar kabar anak ikam sakit keras, kada kawa baca syahadat. Ada apa? Ujar nang Uma, ya Rasulullah, inya sumbahyang pian kada sing ampihan. Inya puasa kada sing ampihan. Inya basadakah habis-habisan. Ulun kada tahu hitungan sedekahnya. Ujar Nabi, aku betakan antara ikam lawan inya tah. Jawab nang Uma, ulun sakali lawan inya itu sarik. Napa, ujar Nabi, naikam sariki? Inya mengasihi bininya kurang dari mengasihi ulun. Nah, itu kasih itu kan di hati kawan. Gara-gara kasih lawan bini limpat dari kasih lawan Uma abah. Nah itu. Lalu ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nang mendinding lidahnya membaca syahadat waktu sakaratul maut adalah murka hati umanya. Kemudian Nabi bersabda kepada Sayyidina Bilal, Bilal, ikam pergi dari majelis ini, kumpulkan kayu nang banyak, aku hendak membakar nang garing itu, nang kada bakti lawan kuitan itu, hendak kubakar aja lawan api. Umanya mendengar, ya Rasulullah, itu anak ulun, itu buah hati ulun, purun aja kapian, tega aja kapian membakar anak ulun api di hadapan ulun. Ujar Nabi, ujar bini-bini itu, ulun kada tahan lamun anak ulun dibakar di hadapan ulun. Ujar Nabi, minta. Jadi ikam ini gembiralah hati lamun Tuhan ampuni dosa anak ikam. Ubah ulun gembira. Lamun ikam handak anak ikam terdiampunkan dosanya, kawa membaca syahadat hendak wati, ampuni dosa anak ikam, ridho akan, senangi hati ikam lawan anak ikam, jangan sarik lagi. Biar aja sudah inya mengutamakan bini dari ikam, biar aja. Memang tulisan dirinya tak itu. Ikam aja lagi nang meridhoi lawan anak itu supaya inya kawa membaca syahadat masuk surga inya. Lalu demi Allah nang diriku dikuasainya, sumbahyangnya dan sadaqahnya dan apanya ibadahnya, selama ikam masih kada ketujuh hati loninya, nol, tidak ada isinya, maka si bini-bini si umanya itu mengangkat kedua tangannya lalu berucap, ulun ridhoi aja anak ulun itu. Limbah itu, ujarnya si umanya pulang, ulun saksiakan Allah dan sampian. Artinya pian dan Allah saksinya bahwa ulun ampih sarik lawan anak ulun. Dan orang nang hadir di higa piannya ini saksinya. Ujar si umanya, Rasulullah SAW berucap, bilal ikam datangi pang nang garing itu. Datangi air Bilal. Baluman Bilal naik lagi ke rumah. Sudah mendengar suaranya nang garing tadi mengucapkan dengan nyaring, la ilaha illallah. Lalu habis umurnya. Dua salon kuitan kada gampangan. Urang bahari beuntungnya nuntut ilmu pondokan neh. Mbah nuntut ilmu kawin kada, kada kawin baamal, baulah rumah cegar baamal di pondok ya kaki kita bangsa di hutan kah atau di padang lah bulah langkau beribadah saja di situ. Jadi umanya ini dan daman hendak berdapat anak datang ke sana di kota. Nah ni mama nak hendak berdapat ikan. Allah ke mama, Allah ke mama, lebih baik Allah dari mama. Allahu Akbar sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mama hendak berdapat pon ikan satu mat jatuhnya. Umakah Tuhan kah? Umakah Tuhan kah? Lebih baik Tuhan. Allahu Akbar. Nah kaya itu aja. Lalu umanya kasalah pandai. Ya Allah jangan pian matiakan anak ulun dulu kacawali terfitnah dengan bini-bini nang ahli zina. Tak kaya itu muntung umat. Datang bini-bini pelacur bakas bahan taman lawan urang nang membalakan bini. Kurang kemalukan bangun banyak sebab ya liur kita tidak terkuat buat sedikit kalah. Anu bang bang dikinum susu kambing, ya kalah. Lihat ya, kambing tak kuat kalah. Terdapat ini punya kegatalan juga main. Batu untuk main berapa ronde kau tahu? Pokoknya si bini-bini ini bangun. Mbah bangun mendatangi pondokan teh datangi. Mbah datanginya inya sudah uyuh jua. Jadi kada bersumbayang lagi. Naik ke situ. Mbah naik ke situ orang tahu. Naik ke situ orang tahu. Sudah keluar. Mbah keluar ke situ barana. Si bini-bini ini. Ya kan? Lalu nang dicek orang abahnya. Tuh, nang bahaluat abahnya. Ujar nang melihat tadi padahalnya melihat keluar rumah situ aja kada tahu nang apa nang digawe di situ kada tahu jua. Nah ini nang malapurakan meme ya ka anu bangsa wartawan ini bahapal jua. Nah ini bahayanya nih kan. Bahayanya nih berita-berita nang anu nih nang kadalang ini. Sudah. Mbah itu lalu dipukul urang. Sirna apa ibadatnya? patah-patah awak berdarah-darah anu lampaunya dulu sakudang. Nah ini ngarannya katulahan lawan kuma. Padahal nyaka inya tah ba ilmu lebih utama uma daripada Allah. Barang siapa menyenangkan hati uma bapaknya, ya kan? Maka Allah menyenangi akan dia. Ridallah bi ridal walidain wa suhdullah bi suhdir. Lantaran inya kada ba ilmu, ya kan tawa kurang, lalu lebih abdul Tuhan daripada uma. Sebab Tuhan adalah anu di atas segala-galanya. Kan ilmu orang baharim itu Allah di atas segala-galanya. Jadi nang lain itu di bawah semuanya jangan sekuma. Padahal nang menyuruh menghormati umat siapa? Tuhan namun bujur menuhanakan Allah taat dan umat itu kalau buktinya. Ini kada sampai umat tahu cerita itu sekali. Ya tentu nah. Pas apa nang jauh umanya sekali aja umanya baucap, apalagi umanya saban malam baucap tambuk ini jauh umanya, apalagi malam umah menyambat tambuk, bisukan menyambat tolol, kemarin menyambat bunga, macam-macam pasti anak hendak pintar. Mun umanya jua orang namuntung sembarangan uja orang ini asbun asal bebunyi aja. Jadi kira-kira penyakit kanak-kanakan itu banyak salahnya di uma di abah. Katulahan itu. Kalau anak jelas, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunasrani au yumajjisani. Itu kalau anak jelas lagi artinya kan anak itu orang bersih gara-gara ibu bapaknya bungul lalu sampai anak katulahan. Bisa menurut laku nang kaya majusi, nang kaya nasrani, nang kaya apa? Yahudi. Oleh sebab itu janganlah bisi anak dulu atau gerumuin, jangan beranak dulu gerumuin. Matinya sampai bini gerumuin kada beranak. Adang dulu kawa-kawa menahani muntung lawan anak, jangan sampai tapancil ujar bahasa orang Banjar. Tapancil, kuitan kada boleh tapancil muntung lawan anak. Langsung amin ya malaikat baik. Ya aku mulai pagi halus sampai meninggal abal rumah kada pernah kenceng dua sekenceng ya. Sampai begini enam bini bataan. Enam bini sebenarnya hitungannya kada bisa berpisah lawan uma. Dalam hatiku orang lain ini halal bini uma ini daging sorong lupang kada hendak berpisah. Kada uma ini pulang kada hendak berpisah juga kada lah itu uma ini kada hendak berpisah juga. Ini rancak berapa mimpi uma abah hajir julak datang anak rumah. Datangan ke rumah membawa makanan saling banyak. Ini jar sedikit aja dong dibawa kemari dikubur banyak banget lagi jar. Jadi banyak lagi apabila nyawa jar. Bucak nih tuh apabila nyawa. Jadi dirasa-rasa lawan umah, lawan abah, lawan sudah mati pang umah lawan abah dirancak ya. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dirancak. Lawan bersedekah. Napa kan bersedekah kan napa kan niatnya pahalanya gasan almarhum umah dan abah. Mengatakan abang biar ke kubur sudah kada tapi kawa jua. Ya kalau mari makan orang ke di rumah nang parakan orang nasi bungkus ka niatnya pahalanya ke sana Allahumma lana abah nang itu kalau ahli sunnah wal jamaah pahalanya Tuhan kuasa menyampaikan sebagaimana pahala memberi kita. Dalilnya wallahu yudhiku liman yasha. Umma lawan Abah itu dikatakan Allah Ta'ala di dunia. Minta Allah, tender orang tua bahari. Lamun lawan Allah Ta'ala itu kita kada melihat kalau kau berkorubut. Lawan Umma Abah itu kan kita berkorubut. Nah ini ganti Allah Ta'ala nih. Oleh sebab itu, aku nanyalah andak kawin. Jadi ujar Umma, Abah itu kan manggiring aja apa ujar Umma nyamanya. Ujar Umma nih apa ujar kakak aja, julak. Jadi putusannya, ujar Umma minta, asal dapur sebuting aja. Sebuah aja dapur. Aja mendak kawin tapi dapur sebuah. Paham lah kata? Artinya, ya kebemasak itu sekenyiceng. Umma mengaut di situ, bini mengaut di situ juga. Jangan sampai si bini memisah antara kita dengan kuita. Dijanji bini ku tuh. Hakonnya, muntah hakon juga jangan tak balaki unda. Muncagar tak bisa halon umma unda kada hakon. Alhamdulillah, Tuhan yang menghendaki. Aku kada pernah tak bisa abah sarumah lawan kuitan laki-laki lawan umma sarumah kada pernah masalah sampai sulit mati keduanya berbatnya aku merasa nangaran wabil walidin ihsana itu kada gampang itu kada gampang aku di Surabaya di rumah sakit anak-anakku di sini bertambah garing itu bertambah. Di Montong itu Muhammad Amin, Ahmad Hafi. Muhammad Amin, Ahmad Hafi. Jadi ujar kula baragaku, ipahnya syarifah. Dasar pangja anak ini jadi obat. Mahnya di ongkosi, didatangkan. Nyaman nama kula lalu. Guring nyaman, makan nyaman. Kada gampang orang tuhalan anaknya. Tapi di akhir zaman hadis Nabi menyatakan. Ranggang seseorang dengan ibu bapaknya, rapat dengan sahabatnya. Sahabat itu kan dua bini sahabat ya Allah. Coba ikam pikirkan diri ikam masing-masing. Lawan bini siang malam kita berdebat. Lawan Umma dan Abah kita nang kaya apa? Bini lawan anak ditukarakan bini lawan anak ditukarakan pakaian dan makanan macam-macam. Umma seorang lawan Abah seorang ditukarakan apa? Osidin sudah mati ya. Nah, parongkosan kita gasan anak gasan bini sejuta. Apakah kita memberi ke orang fakir sejuta juga pahalanya gasan Umma dan sejuta gasan arwah Abah? Supaya sama antara bini lawan Abah dan Umma. Sesudah sedih meninggal. Lamun kada terlaksanakan sini berdosa lawan kuitan, ia yang jadi menuntut ilmu lawas banar kada paham. Ia yang mencari lawas banar nangnya sesara habis modal. Kalau lawan kuitan tu bajarang, nang rapat lawan sahabat, ranggang dengan kuitan, habis nih tuh di akhir zaman. Ada nang karena tugas seorang ditugaskan di irian misalnya Umma lawan Abah bisa kumpul tapi saya kada sampai Umma meninggal kada kawa karena masih tugas. Jadi berarti tugas-tugas itu antara dua, ada tugas nang bagus ada nang kada. Tugas nang bagus itu nomor dua dan nomor satunya tugas agama. Kalau batas kita lawan Umma lawan Abah ranggal, maka tugas itu kita lapas saja. Babini itu juga mun batas lawan Umma lawan Abah itu ranggal, kada usah babini lawan galuh itu. Ada aja babinian nang mau dikorubutakan lawan Umma kita. Ada aja. Aku kawin dengan ujar guru bangil mun masalah kawin aku berpengalaman Nah, ikam jasidin kada mungkin guring di rumah mintuha tapi sahalun umaran abah yalah. Mesti bini ikam dibawa bulik ke rumah ikam. Nah, oleh sebab itu ikam laki-laki gawian bakumpul lalakian di luar yalah. Lantamu. Nah, bini ikam dibawa ke rumah. Handaknya bini ikam ini nang cucuk lawan babinian nang ada di rumah ikam. Sakira cucuk suruh akan inya nang memilih. Babinian nang di rumah nang memilih akan. Apabila cucuk lawan hatinya, inya akur di dapur, ikam nyaman di luar. Mun babinian memilih babinian jiwa, inya kawa bagaul kalau tahu banar inya. Nang ini nang patut nang dijadikan ipar. Nini nang patut dijadikan menantu. Babinian ahlinya mun sorong kada tahu kaisah. Asa rambutnya labat iya padahal palsu. Kembali kepada tadi pulang bakok. Kita bertaubat jera. Nah, bertaubat ampihan aja sudahlah segala macam itu ini. Terutama yang jarum obat berdebe. Artinya melibatkan tembakan apa itu tadi. Kita bertaubat dosa lawan umma, dosa lawan apa? Lagi lawan banyak ya, lawan pemburuan dan sebagainya itu. Matinya ikam lamun urang telah ahli di bidang anu diplomat. Urang melihat majelis kita ini bingung. Awalnya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Awalnya kalah. Coba ikam bisa memperhatikan awal majelis kita mesti istighfar. Akhirnya tolong doakan. Itu awal akhirnya itu baratul apa namanya itu anu istihlal lawan kitanya itu kalau orang ahli balaghah pinan bahwa ini adalah mengaku dosa saling banyak dan orang ini adalah tawadhu minta doa kalau orang memperhatikan awal dan akhir tapi mun orang kada ada perhatian apalagi terdahulu marah hati terdahulu kada ketuju ngalih urusan ngalih urusan kada ada apa-apa susunan orang tak guru nang matur tu guru kita napa bung luban lawan bini pulang ya kalau terus puas bulan luar sebulan malam kalau jar minta rito ya Allah nah dosa lawan anak pulang kalau tapi sayang lawan anak maka disuruh anak disayangi umma lawan abah dihormati lamun kada menghormat nang tuha kada sayang lawan nang anon bukan umma tuanda ujar nabi ya kalah sambungan hadisnya pula malah dipatangahan dan kada mengena maksudnya kada mengena kada mengasihi lawan urang ulama-ulama unda ini lawan anak buah kada kasih sayang lawan abah lawan umma kada menghormati lawan guru-guru nang ulama-ulama Allah Ta'ala diulah alat ulama Allah Ta'ala diulah alat dimapai tahu sampai Syekh Abdul Qadir Jilani dipakai alat kesan bakun tahu dibari pateha Abdul Qadir Jilani hanya lebar ke Abdul Qadir Jilani main kunto ndak ada teman si Abdul Qadir Jilani nya padahal Abdul Qadir nang tiga rumah betata orang kagak nah iya tak Sayyidina Ali dijual gambarnya di sekumpul nang menukar bungul aja kalau juga kepikir-pikir ada garam zaman Sayyidina Ali bagambar Wali Songo gambar di mana? Kada ada. Datuk Kalampayan gambar kada ada. Itu cuma hayalan lukis. Rawinya orang mencari duit, tuntung. Am terjawab kalau sudah tak. Ya tak masih aja lagi. Kalau kawal lagi ya. Mungkar nang kata kawan tahan lagi. bertobat saja sederhana. Ini banyak penyakit jantung sederhana ini mendadak. Asalnya aja dulu kolesterol, artinya banyak yang lemak-lemak itu mah. Makan yang lemak-lemak tuh, ya kenapa nang sup buntut, sup kikil, apalagi ya ke sate ucus, sate parut, ya kan? Ya ke wadah itu nang di atasnya ada apa itu? Besantan. Ya kegangan kami itu juga pulang. Ya ke nasi samin, ke sudah samin kelak. Itu ada pulang. Anu santan di Riciki Karai itu dan apa ngarannya itu? Urap. Bah, malam makan itu lagi ya. Banyaknya es pulang. Ay. Samin pekadana es baku langsung. Nang bujur orang makan samin tuh banyaknya banyu menggurah. Aku banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, dan minta doakan mudah-mudahan sarana dunia akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.